cuba suara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okay, alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadirat Ilahi, Tuhan yang Maha Tinggi, atas ruang dan peluang yang diberikan kepada kita pada petang ini dapat bersama-sama di Perkampungan Sunnah kali ke-9 tahun 2024 dan berada dalam forum yang sekiranya forum ke-8 ya, iaitu berkaitan dengan jihad ekonomi. Kena? Jadi untuk saya tidak berhajat untuk nak ambil masa yang lama untuk memulakan mukadimah menangkan masa agak suntuk dan kita ada isu-isu besar yang kita akan kupaskan dalam forum pada kali ini. Jadi saya nak teruskan dengan memperkenalkan panel kita pada petang ini. Panel yang pertama iaitu Yang Berusaha Profesor Dr. Azman Muhammad Nur di sebelah saya ini, merupakan profesor di Institut Perbankan dan Kewangan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Panel yang kedua iaitu Yang Berusaha Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Kewangan Islam Universiti Malaya. Dan panel kita yang ketiga di akhir sekali iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Fatullah Al-Haq Muhammad Asni, merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Dan saya sendiri moderator pada sesi hari ini, Muhammad Faizuddin Muhammad Zuki, pensyarah di Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam, Kolej Islam Perlis, yang bersama anda pada petang ini. Okay, jadi saya akan straightforward kepada persoalan supaya kita boleh memendekkan masa dan mungkin kita akan ada masa yang lebih untuk sesi Q&A pada akhir sesi nanti, insyaAllah. Okay, jadi kalau kita melihat kepada tajuk forum pada petang ini iaitu jihad ekonomi, saya kira dia ada dua istilah lah, jihad dan ekonomi. Jadi jihad pada istilahnya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah faham, kita dah kupas pada permulaan bukan pada sunnah, dan ekonomi pada istilahnya juga kita dah faham apa maksud ekonomi itu. Dan hari ini dalam forum ini kita integrasikan, kita gabungkan istilah jihad dan ekonomi menjadi satu istilah yang mungkin-mungkin dia adalah istilah lama ataupun mungkin-mungkin dia adalah istilah baru. Jadi persoalan saya kepada panel yang pertama, Prof. Dr. Azman, adakah istilah jihad ekonomi ini adalah satu konsep yang lama telah ada ataupun dia adalah konsep baru yang diada-adakan oleh ekonomis ataupun mana pihak? Dan kalau betul dia adalah konsep lama, apakah maksud dan konsep bagi jihad ekonomi itu dari sudut mata kaca syariah? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang dihormati dan dikasihi saudara pengerusi forum kita Dr. Faizuddin, rakan panel Dr. Sufian dan Dr. Fahullah bin Muhammad Asni, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya berkenaan dengan jihad ekonomi, adakah di sana sudah lama bermula konsep jihad ekonomi ataupun ia adalah istilah yang baru diciptakan? Sebenarnya kita boleh memahami bahawa Islam itu adalah agama yang syumul. Jadi ia merangkumi pelbagai aspek cara hidup, bermula daripada apa ni, cara kita menguruskan diri kita, cara kita menguruskan kekayaan kita, cara kita menguruskan apa ni, kehidupan sosial kita, sesama manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi pengurusan kekayaan ataupun ekonomi adalah part and partial, sebahagian daripada tuntutan syariah. Berkenaan dengan ekonomi sebagaimana yang kita ketahui ialah ia adalah ilmu tentang pengurusan kekayaan. Ia melibatkan kajian berkenaan dengan pengeluaran, penggunaan, perkhidmatan dan juga secara umumnya ia adalah tentang pengurusan kekayaan dan agihan kekayaan di sesebuah negara. Jadi secara khususnya ia adalah tentang At-tamkin ataupun hegemony Jadi kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, para sahabat memberitahu kepada Rasulullah, market kami, sebab pada waktu itu ada kelompok Yahudi di Madinah. Rasulullah, mereka mengadu kepada Rasulullah bagaimana pasaran mereka dikuasai oleh orang Yahudi dan mereka mengenakan cukai dan sistem apa ni, penindasan pinjaman ribawi dan seterusnya. Dan Rasulullah mengisytiharkan kepada para sahabat tentang haza sukukum. Rasulullah mengisytiharkan tempat baru, pasar baru untuk para sahabat melakukan transaksi perniagaan. Dan kita tahu bahawa orang Madinah terkenal dengan pertanian. Mereka menanam kurma, mereka membekalkan kurma ke negara-negara ataupun kawasan yang sekitar, dan mereka memerlukan kepada pasar. Jadi Rasulullah mengisytiharkan haza sukukum, dan Rasulullah SAW mengenakan peraturan-peraturan. Man ghasyana, Rasulullah membuat inspection, sesiapa yang menipu di dalam apa ni, perniagaan, tidak ada penipuan. Rasulullah menggariskan perkara yang dilarang, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maisir, tidak ada penipuan, dan apa ni, tidak ada apa ni, termasuklah penipuan itu tatfif, waidul lil mutaffifin, mereka yang tidak melakukan timbangan yang betul, dan seterusnya. Kemudian kita tengok secara umumnya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW menggalakkan kita ke arah apa ni, financial independence. Seseorang itu mendapat apa ni, perolehan kekayaan, dan juga apa ni, mereka bebas menguruskan kekayaan tersebut. Disuruh seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah minta sedekah. Rasulullah kata, ada apa barang di rumah kamu? Dia kata dia ada macam pinggang. Lalu Rasulullah isytihar, Rasulullah jual. Rasulullah lelung, kemudian Rasulullah minta dia beli kapak. Dapat 3 dirham, 1 dirham beli kapak dan 1 dirham lagi. Rasulullah kata, belilah barang keperluan keluarga kamu. Nak ceritakan di sini, Rasulullah mengajar bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi. Rasulullah beritahu dia, pergilah kamu, izhab wahtatib, pergi cari kayu, kemudian jangan kamu kembali setelah, kecuali setelah berlaku perubahan. Jadi dia mencari kayu api, dia menjual kayu api, kemudian dia datang bertemu dengan Rasulullah dengan keadaannya sudah berubah. Dan dia sudah lebih baik dari segi ekonominya, dari segi income-nya, sudah ada income. Dan dia sudah, maknanya, lebih independent. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang mana para sahabat bertanya, ayu maksab, au ayu kasbin afdal, apakah pekerjaan yang paling afdal? Rasulullah beritahu, ayya'mal rajulu biyadihi, iaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan tangannya sendiri. Maknanya dia independent, dia berusaha sendiri. Dan makna yang lebih dalam ialah dia tidak meminta, tidak bergantung pada orang lain. Jadi kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sumber. Kita ada kadang-kadang sumber natural, ataupun kita ada resources, kita ada kepakaran, kita ada kebolehan, kita ada kudrat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami mengagihkan kekayaan ini kepada manusia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum darajat fawqa ba'd, dan kami akadkan kedudukan sebahagian daripada manusia di atas yang lain. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, supaya yang kaya, yang diberi anugerah oleh Allah kekayaan itu, dia dapat juga bergantung. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, maknanya dia dapat mengambil manfaat daripada kelompok yang lain yang tidak ada kekayaan, tapi mereka ada kemahiran, mereka ada tenaga boroh, mereka ada kebolehan. Jadi ini juga adalah sumber kekayaan. Jadi kita juga belajar dalam Islam bagaimana kekayaan itu diperolehi. Ia adalah melalui, cara yang paling besar adalah melalui akad mu'awadah, ataupun melalui akad commercial exchange, sama ada jual beli, sama ada kita menawarkan khidmat. Kita bekerja dengan orang, kita menjadi apa ni, employee, kita diupah bekerja, sama ada kita bertukang, kita menjawat jawatan dalam kerajaan pun, dikira kita di antara akad mu'awadah, cara kita memperoleh kekayaan, memperoleh harta yang paling luas sekali adalah melalui akad mu'awadah. Dan juga boleh, kekayaan itu boleh diperoleh melalui kita berusaha mencari daripada sumber alam seperti ikan di laut, seperti kita mencari apa ni, sumber-sumber yang alam, kayu dan seterusnya, dia benarkan oleh pihak pemerintah. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, ia menunjukkan bahawa kita digalakkan dalam Al-Quran sendiri berkenaan dengan surah Jumaah, fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard, Ha, hendaklah kamu berusaha mencari wabtaghu min fadlihi, hendaklah kita mencari anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas, Allah memberitahu apa ni, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Fima ataakallahu, penggunaan daripada Tuhan kamu kepada kamu. Hendaklah kamu cari apa yang anugerah Allah berikan kepada kamu untuk bahagian kamu pada hari akhirat. Kamu gunakan untuk hari akhirat. Jadi cara kita memperolehi harta ini, dia bukan datang dengan mudah. Kita perlu kepada usaha. Jadi bidang-bidang kepakaran, kejuruteraan, kedoktoran, perubatan, kewangan dan seterusnya, ini adalah bidang yang mana perlu kita ceburi. Umat Islam perlu ceburi dan mereka perlu peringkat ke depan kena melekatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan supaya satu peringkat, satu masa mereka ada kekuatan, kekayaan dan mereka menguasai yang paling tinggi sekali lah penguasaan ekonomi. Kita tengok baru-baru ni, sekarang ni di Amerika, universiti-universiti Amerika buat tunjuk perasaan supaya kerajaan, universiti mereka device. Rupa-rupanya universiti-universiti Amerika, Harvard University, Yale University dan lain-lain lagi, mereka ada sovereign fund, ada aset yang banyak. Saya terkejut apa ni, Harvard University itu ada 50 bilion USD, lebih banyak daripada dana tabung haji sebuah universiti. Dana dana wakaf dia tu duit yang begitu banyak, dia boleh independen. Kerajaan dia roboh sekalipun, universiti itu self sustain, duit yang begitu banyak dan mereka melabur di Israel. Pelajar-pelajar di US keluar 7% minta universiti mereka divest, berhenti melabur di Israel. Tapi saya nak kaitkan di sini ialah mereka ada satu peringkat sudah apa ni, independen dari segi kewangan. Jadi itulah yang tajuk yang kita bincang tentang jihad ekonomi ini, ialah usaha kita supaya kita tidak bergantung kepada orang lain, supaya kita sampai satu peringkat kita ada hegemony ataupun haimanah, kita ada penguasaan, kita bebas menentukan apa ni, dengan kebebasan hutang, kebebasan daripada apa ni, belum liability benda yang boleh menekan kita. Kita boleh melakukan banyak lagi perkara-perkara, kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebajikan yang boleh mendekatkan kita kepada mendekatkan kita kepada Allah dan untuk kita membuat bekalan yang banyak pada hari akhirat nanti. Okay, baik. Terima kasih atas kupasan. Jadi kalau kita boleh ringkaskan dari sudut konsep jihad ekonomi itu, kita boleh katakan financially independent. Kita boleh bergantung dari segi ini bagi sudut kewangan. Okey, jadi saya akan pergi pada soalan yang kedua, kepada panel kedua iaitu Dr. Sufian. Kita faham bahawa jihad ini merupakan satu tuntutan dalam Islam, di mana banyak ayat Quran, juga banyak hadis yang menggalakkan, yang meminta ataupun menuntut kita melakukan jihad pada secara umum. Seperti dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah kata wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi ayat ini datang secara umum menerangkan ataupun menuntut kita untuk berjihad di jalan Allah. Jadi bila kita istilahkan istilah jihad dan ekonomi ini menjadi satu istilah, iaitu jihad ekonomi, adakah di sana punya bukti dalam Islam, sama ada dalam Quran ataupun dalam sunnah ataupun daripada mana-mana dalil sumber yang menuntut kita melakukan jihad ekonomi ini? Dan kalau ada, kepada siapa yang dituntut untuk melakukan jihad ekonomi ini? Adakah secara individu ataupun secara kolektif? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Faizuddin. Terima kasih kepada Prof. Dr. Azman daripada UIA, Dr. Fathullah daripada USM, saudara-saudari hadirin sekalian. Alhamdulillah kita boleh bersama pada hari ini dalam perkampungan sunnah yang bertemakan jihad, jihad fisabilillah. Saya ucap terima kasih atas kehadiran semua daripada seluruh pelosok Malaysia yang datang ke sini berkumpul. Nak kata tuan rumah, saya pun bukan tuan rumah tapi macam tuan rumah kan, sebab kami ni AJK Fatwa Negeri Perlis juga, tapi duduk di Kuala Lumpur lah. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk bincangkan isu jihad, iaitu isu yang besar dalam masyarakat kita, mengambil semangat daripada jihad masyarakat Islam di Palestin kan. Mereka itu jihad fi sabilillah, jihad yang betul-betul jihad lah, yang mana mati mereka adalah syahid, syahid yang tidak perlu dimandikan lagi. Tapi dalam konteks kita yang tidak ada perang jihad dalam bentuk perang, kita tidak terlepas daripada kewajipan berjihad, terutama jihad ekonomi kan, yang telah disebutkan oleh moderator dan telah diberikan konsep dia oleh Prof. Dr. Azman tadi. Jadi kalau jihad, maksudnya apa? Kalau orang yang berperang di Palestin itu, dan kita tak boleh pergi ke sana untuk berperang, tetapi kita tetap wajib untuk ada niat untuk memerangi orang musyrikin, dan wajib untuk i'la kalimatullah. Itulah konsep jihad kan? Kita nak meninggikan syiar Islam. Nabi kata apa? Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ala an yaghzu faqad mata ala syu'batin minan nifaq. Kan? Sesiapa yang tak berperang dan tidak menyediakan diri dia untuk pergi berperang, maka dia mati dalam keadaan sebahagian daripada sifat munafik. Kan? Nabi tak suruh kita pergi berperang, tapi dalam konteks pada hari ini, peperangan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bukan sekadar peperangan yang berperang dengan senjata, tetapi lebih daripada itulah berperang menggunakan sistem ekonomi. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada peperangan yang bersifat senjata. Dan para fuqaha apabila menilai ayat Al-Quran turun, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Hendaklah kamu sediakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, apa-apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Kekuatan tentera, kuda berkuda, kan? Kekuatan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, yang boleh menggerunkan musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Jadi jihad dalam konteks ekonomi ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana jihad, yang mana apa sahaja yang boleh menyebabkan musuh Islam gerun kepada kita, itulah jihad. Itulah jihad. Dan persediaan untuk jihad itu mestilah melalui ekonomi. Dan ekonomi bukanlah satu benda yang asing di dalam umat Islam. Prof. Dr. Azman dah sebut tadi konsep jihad itu sendiri. Dia bermula daripada ibadah rukun Islam. Ayat Al-Quran sendiri apabila menyebut tentang salat akan digabungkan dengan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah wa aqimus salah wa atuz zakah. Zakat itu salah satu bentuk jihad ekonomi yang betul-betul jihad lah. Bukan sekadar kita bayar zakat. Sebab zakat itu terkandung di dalamnya dua bentuk pengurusan ekonomi. Satu, pengurusan ekonomi peribadi, yang mana bagaimana kita nak merancang kewangan kita supaya kita mampu membayar zakat dengan sebanyak mungkin. Dan yang kedua, pengurusan fiskal sesebuah negara. Bagaimana pengurusan fiskal sebuah negara, yang bagaimana pengurusan hasil daripada zakat untuk diagih-agihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan ini jihad ekonomi yang paling penting, iaitu perkara yang paling penting selepas solat, iaitu zakat. Kalau tidak ada zakat, sudah tentu mereka yang berperang di jalan Allah, bagaimana mereka nak dapatkan dana untuk pergi berperang, kan? Dalam zakat kita ada apa? Asnafi sabilillah, kan? Asnafi sabilillah itu mereka yang pergi berperang ke jalan Allah lah. Itu yang fisabilillah yang sebenarnya. Cuma pada hari ini kita luaskan skop fisabilillah, kan? Orang nak belajar ilmu agama, orang nak belajar ilmu-ilmu yang menguatkan masyarakat pun kita anggap fisabilillah. Maka sebab itu pelajar-pelajar kita boleh menerima zakat, kan? Pada zaman dahulu fisabilillah adalah pergi berperang ke jalan Allah. Jadi sebahagian daripada asnaf itu adalah diberikan kepada jihad fisabilillah. Sebab itu kita katakan dah banyak ayat Quran, wajahidu bi anfusikum wa amwalikum, kan? Berjihadlah dengan nyawa kamu dan dengan harta kamu. Bagaimana nak dapatkan harta kalau kita tidak bekerja, kan? Bagaimana masyarakat di Gaza pada hari ini boleh survive kalau tidak ada bantuan yang berterusan daripada dunia Islam? Masyarakat Malaysia, masyarakat Qatar, semua negara-negara Islam membantu. Sebab itu mereka boleh survive lagi, kan? Daripada mana senjata mereka dapat? Daripada kita semualah, sumbangan-sumbangan kita. Dan bukan setakat kita nak membebaskan Aqsa, kita punya jihad. Kita punya jihad ialah untuk memperkuatkan ekonomi. Jadi, konteks jihad adalah dalam dua keadaan yang saya nak highlight kepada hari ini. Pertamanya jihad dalam menyediakan kekuatan ketenteraan bagi orang Islam. Dan jihad menyediakan kekuatan ekonomi bagi masyarakat Islam, yang mana masyarakat bukan Islam melihat umat Islam kaya dan boleh menguasai masyarakat. Jadi pada hari ini kita tahulah keadaan umat Islam tidak menguasai ekonomi, kan? Mereka jauh ketinggalan. Tak kena pergi jauh, tengok kat Malaysia je, kan? Tengok kat Malaysia je, tengok supermarket, kan? Siapa yang banyak menguasai aset-aset supermarket, kan? Bahkan kalau di bursa Malaysia tu, kalau di syarikat yang yang listing di bursa Malaysia tu, lebih kurang 7% sahaja pelabur Muslim yang melabur secara langsung lah melalui bursa, pemilikan equity di bursa. Yang lain-lain itu umat Islam kuat juga. Ada jalan yang diberikan oleh kerajaan melalui melalui ASB, kan, Perbadanan Nasional Berhad. Kerajaan kumpulkan duit umat Islam dan kerajaan buat pelaburan di di bursa, di syarikat-syarikat, yang mana syarikat-syarikat yang strategik ini kerajaan kalau boleh tak nak diberikan kepada orang bukan Islam, kan. Sebab itu Perbadanan Nasional Berhad dia buat amanah saham Bumi Putera ASB, kan, khusus untuk umat Islam. Dan melalui amanah saham inilah, dengan aset yang lebih kurang 300 bilion, mereka membeli syarikat-syarikat strategik supaya syarikat-syarikat strategik tidak dikuasai oleh oleh bukan Islam. Itu hanya melalui institusi lah. Tetapi secara secara peribadi, secara persendirian, umat Islam masih jauh ketinggalan dalam penguasaan ekonomi. Dan umat Islam cuma ada satu je kuasa sekarang ni, kuasa boikot, kan, iaitu kuasa kepenggunaan. Cuma kalau nak boikot pun janganlah tersilap boikot, kan. Mungkin apa yang saya sebut hari ini ramai tidak setuju, tetapi saya nak sebut juga, kan. Contohnya kita boikot syarikat makanan lah yang popular pada hari ini sehingga tutup, kan. Syarikat makanan tu dimiliki oleh umat Islam, orang Islam, kan. Kita tersilap boikot sebenarnya, kan. Pemilikan syarikat makanan dua yang yang yang kecoh yang sampai tutup kat Malaysia, kan. Contohnya KFC lah. Kita boleh sebut sebab KFC dimiliki oleh oleh Jacob. Siapa pemilik Jacob? Wakaf Johor, wakaf umat Islam. Dana wakaf umat Islam. McDonald's, siapa memiliki McDonald's? Orang Islam, 100% dimiliki oleh keluarga Ali Reza Saudi yang banyak menyumbang kepada menyumbang kepada pelajar-pelajar di Ummul Qura, wakaf di Saudi, zakat di Saudi. Billionaire lah. Cuma sebab jenama brand tu kita tak. Di negara lain ni berbeza jenis. Sebab itu kita nak dalam dalam keadaan kita nak melakukan boikot pun, kita kena tahu, kita kena belajar konsep-konsep pelaburan, bagaimana pemilikan-pemilikan syarikat. Itulah jihad yang sebenarnya. Kita mengambil alih syarikat, kan. Bagaimana keluarga Saudi mengambil alih syarikat McDonald's, dan hasilnya McDonald's di Malaysia ni dimiliki oleh 100% oleh orang Islam. Sebab tu seluruh cawangan McDonald's kat Malaysia ada ada surau, kan? Ada surau. Saya bukan nak kempen McDonald's, tapi kita nak cerita pada hari ini ialah kalau nak boikot pun kena pastikan dengan cara yang betul lah. Orang kata jangan jangan apa, jangan sumbat go sendiri, kan? Kita kita nak melawan tu sumbat go sendiri. Kena kaji. Di negara lain berbezalah pemilikan pemilikan McDonald's. Negara lain mungkin bukan oleh orang Islam, kan? Sebab itu banyak kita tengok kat luar negara ada sumbangannya. Tapi itulah konsep ekonomi yang kita kena faham. Maksudnya apabila kita nak bertindak dalam jihad ekonomi, kita kena faham struktur ekonomi, kita kena faham bagaimana proses ekonomi di dalam masyarakat. Itu jihad bagaimana pemilikan terhadap syarikat. Dan ini sebenarnya boleh menggurunkan. Banyak lagi sebenarnya yang kita ketinggalan dalam hal-hal pemakanan, kan? Pemakanan halal dan seumpamanya, umat Islam masih lagi ketinggalan. Walaupun dari sudut marketnya adalah besar lah, adalah besar. Dan ini yang kita kena tekankan, yang mana Prof. Azamat sebut tadi, umat Islam perlu ada kemandirian, kena rajin bekerja, kan, supaya kita dapat menguasai ekonomi. Yang saya sebut tadi, nombor satu adalah sumbangan kita secara langsung hasil daripada harta kita kepada fisabilillah, itu jihad. Dan yang kedua adalah sumbangan secara tak langsung kita memperkuatkan ekonomi masyarakat kita. Ada saja syarikat yang dimiliki oleh bukan Islam, kita boleh berpakat sama-sama orang Islam untuk beli saham mereka dan menguasai syarikat tersebut. Berapa banyak syarikat-syarikat yang tidak patuh syariah yang disenaraikan di bursa sebelum ini, apabila Perbadanan Nasional Berhad beli syarikat tersebut dan dia ubah syarikat tersebut jadi patuh syariah, dan diubah polisi syarikat tersebut sehingga lebih dekat dengan syariah Islam. Dan banyak lagi lah jihad dalam ekonomi ni, jihad memerangi riba kan. Kita bercakap soal nak berjihad, tapi kadang-kadang nak memerangi riba pun kita masih belum mampu kan. Riba adalah musuh utama ekonomi kan. Sambutan umat Islam di Malaysia terhadap perbankan Islam masih lagi rendah lah. Kalau semua umat Islam sedar bahawa riba dosa besar, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada makan babi kan. Kata seorang tabi'in, dia kata la'an azni habbu ilayya min akli riba kan. Aku lebih rasa lebih berzina, lebih baik daripada, bukanlah dia nak berzina tapi dia cakap juga dosa riba tu lebih besar kan. Dia kata, seorang lagi tabi'in kata, aku sanggup makan daging anjing daripada terlibat dengan riba kan. Jadi kalau kita rasa jijiknya riba, kita kena berusaha sama-sama bersatulah, tidak menyokong bank-bank konvensional kan. Kalau akaun KWSP itu pun tukar kepada akaun KWSP syariah kan. Umat Islam masih lagi saya rasa 6% baru umat Islam di negeri Perlis kan. Dan di Malaysia hanya beberapa peratus saja umat Islam yang belum tukar yang duduk dalam akaun KWSP syariah. Yang belum tukar tu banyak lagi lah. Kesedaran ini ialah kesedaran jihad. Kalau umat Islam seluruhnya kan menyokong perbankan Islam, satu masa sistem perbankan kita banyak kita boleh buat. Pada hari ini pun berapa banyak zakat disumbangkan oleh perbankan Islam. Ratus juta lah, tidak kurang daripada 300 juta zakat yang dibayar oleh perbankan Islam kepada seluruh pusat-pusat zakat di Malaysia. Ini yang kita kena tekankan tentang jihad ekonomi. Dan ini ada banyak ayat Quran di dalam yang menyentuh tentang jihad ekonomi ini. Jadi banyak lagi lah isu-isu yang sampingan yang boleh kita bincangkan. Cuma atas keterbatasan masa, saya nak highlight isu tersebut lah, isu memerangi riba dan memerangi gharar di dalam takaful kan. Jadi kalau nak ambil insurans motosikal ke kan, pastikan dululah itu adalah takaful. Nak sign kontrak beli kereta, pastikan itu bank Islam, perbankan Islam kan. Walaupun nama dia Hong Leong, tapi kalau Hong Leong Islamik kita boleh lah kan. Hong Leong yang bersunat kan. Hong Leong sebab Hong Leong Islamik, bank adalah perbankan Islam lah. Tapi kalau kita dapat perbankan daripada bank-bank yang lebih dekat dengan umat Islam, contoh Bank Islam, lagi baguslah sebab dimiliki oleh Tabung Haji kan. Maybank dimiliki oleh PNB, CIMB dimiliki oleh Khazanah. Banyakkan bank-bank kita dimiliki oleh rakyat lah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Sufian atas ulasan seperti tadi. Jadi kita fahamlah tuntutan jihad ekonomi ini bukan bersifat pada kerajaan saja ataupun bersifat pada ketua rumah saja, tetapi pada setiap individu daripada kita yang mungkin terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak patuh syariah. Jadi kita kena faham konsep itu. Saya teruskan kepada soalan yang ketiga, kepada panel kita ketiga, iaitu Dr. Fad ataupun Dr. Fadhullah. Apakah ruang lingkup ataupun kita kata skop ataupun limitasi bagi jihad ekonomi pada zaman sekarang, Doktor? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Faizuddin, yang dimuliakan dua rakan panel, Sohibul Fadilah Profesor Dr. Azman Maknur, Dr. Ahmad Sufian, Sohibul Fadilah Dr. Ahmad Sufian, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Baik, apabila kita memperkatakan berkenaan dengan jihad di dalam ekonomi ini, maka kita perlu sedar bahawa tema kekayaan itu diangkat oleh para ulama sebagai salah satu daripada objektif diturunkan syariah ini. Kan orang sebut sebagai maqasidu syariah, kan lima perkara yang penting. Dan salah satunya adalah kepada kekayaan. Kenapa tema itu diangkat? Sebab para ulama lihat bahawa banyaknya tema tersebut disebutkan sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu tema kekayaan itu diangkat. Dan untuk menjaga had 4 yang lain, kan, yang dipanggil daruriyatul khams, keperluan yang lima, asas yang lima itu untuk menjaga agama, wasilahnya adalah melalui apa? Harta. Untuk menjaga akal, nyawa, keturunan, maka semuanya adalah memerlukan kepada harta untuk memelihara perkara-perkara tersebut. Kalau tak ada ni, akan menyebabkan ketimpangan. Maka dengan sebab itu, sebagaimana yang Prof. Azman sebut, kesemulan agama ini, ya, apabila dia setiap sudut itu adalah penting, tak boleh salah satu dikesampingkan, maka akan menyebabkan berlaku ketimpangan. Baik, apakah ruang lingkup yang untuk kita isi di dalam kita ni nak berjihad di dalam ekonomi ini? Maka kita tak dapat larilah daripada sistem yang ada sekarang ni, kan, ekosistem di dalam ekonomi ini, kan, macam tuan-tuan pernah dengar bagaimana orang nak mengukur negara tu adalah negara maju, kan, kita biasa dengar, oh, negara ni negara maju, negara ni adalah negara membangun, negara ni adalah negara third class, negara miskin ataupun pendapatan rendah. Kenapa diukur? Apakah penanda aras ketiga-tiga kategori itu dibuat? Maka antara dia bukan mengambil kira satu penanda aras, tetapi banyak penanda aras yang diberikan dekat situ. Lebih kurang kalau secara asasnya ada 7 penanda aras lah yang diukur, nak melihat ukuran satu-satu negara ni. Antara yang ditengok adalah apa dia? Pendapatan per kapita. Kan, kita biasa dengar KDNK. Kan, KDNK, iaitu pendapatan kasar oleh negeri dan negara. Dan dekat situlah kita nak tengok prestasi ekonomi dia. Pengeluaran dia berapa, berapa boleh jual, berapa boleh ekspor, kan, berapa boleh keluarkan produk tersebut, berapa pendapatan yang ada, semuanya diambil kira. Namun kalau pendapatan tu banyak, negara tu kaya, tetapi infrastrukturnya tak bagus, pun tak jadi juga. Kan, bila infrastruktur, kemudahan-kemudahan tak ada, maka akan berlaku ketimpangan. Kalau negara kaya tetapi sistem pendidikannya lemah, pun diambil kira juga. Demikian juga sistem kesihatan, kekukuhan di dalam sistem perundangan, kestabilan politik, dan yang terakhir sekali, inovasi dan teknologi. Ini adalah di antara 7 indikator yang asas dalam nak mengukur kepada kekayaan sesebuah negara. Maka dengan sebab itu, Israel itu, negara haram tu, adalah salah satu, kalau faktanya, merupakan daripada negara maju. Faktanya dia merupakan negara kaya. Sebab kenapa? Antara 7 tadi, kesemuanya dia ada. Baik. Jadi dalam hal tersebut, maka itulah sistem yang berjalan sekarang ini. Dan kita lihat di mana negara umat Islam dekat situ. Kan, kat mana dia punya umat Islam ni, dekat mana? Kan, kalau kita lihat, dengar tadi yang Dr. Sufian sebut berkenaan dengan pemilikan equity. Pemilikan equity umat Islam tak sampai 20%. Kalau kita lihat data di dalam negara ni, walaupun majoriti, tetapi hanya pegangan 20%. Hak lebih siapa? Confirm orang lain lah. Tapi kat sini nak kata kritikalnya lah, dalam kritikalnya di dalam pemilikan equity umat Islam. Maka dengan sebab itu, apabila kita ni kapasiti kita sebagai individu, maka itu jugalah sebagai ukuran kita. Dan ukuran kita melihat balik kepada 7 indikator tersebut. Kalau lihat dalam bentuk makro ataupun mikronya, banyak lagi lah, kan, tetapi atas kapasiti kita sebagai individu, ya, kalau kita ni sebagai tajir, sebagai peniaga, kita respect kepada orang yang berniaga. Kalau berbanding orang yang makan gaji, afdalnya adalah orang yang berniaga. Sebab kita tahu berniaga ini pendapatannya lebih tinggi berbanding dengan orang yang makan gaji, ataupun ialah peratus orang yang makan gaji mungkin lebih tinggi juga, tapi peratus yang tinggi pada orang berniaga ni yang tinggi. Maka dengan sebab tu purata kan, 70 orang yang terkaya dekat dunia ni, kekayaan ni persamaan dengan siapa, dengan apa dia? Dengan 3 bilion orang dekat yang ada dekat dalam dunia ni. Tu nak kata 70 orang kekayaannya boleh menyamai bilion punya orang. Itu kita nak kata sistem yang tak, ialah sistem tu memang compang-campingnya di sana sini lah. Tetapi kalaulah dia berada di tangan orang yang baik, maka impak kerosakannya itu kurang. Sebab tu Nabi SAW sebut kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, At-tajir as-suduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Peniaga itu peniaga yang jujur dan amanah. Mereka ini bersama dengan para nabi, para orang yang jujur dan orang yang syuhada, golongan syuhada. Jadi nak kata manfaat yang banyaklah daripada orang yang berniaga. Sebab apa orang berniaga ni? Risikonya besar, kerjanya tak tentu kan, tak tentu, letih nak ialah berniaga ni memang letih lah kan, daripada orang yang makan gaji tu memang ikut waktu pejabat je lah kan, dia punya apa ni, kerja dia. Maka dekat sini ya, apabila kita ni atas kita kapasiti apalah, kita sebagai apa pun, peniaga ke orang yang makan gaji ke, maka kita boleh menyumbang kepada untuk menguatkan ekonomi. Tak apalah kan, dah kita ada banyak tu, maka kita menyumbang kepada jihad ekonomi. Baik, apabila kita ada pendapatan, maka kita boleh berinfak lah kan, kita boleh berinfak. Sama ada infak tu adalah infak yang wajib ataupun infak yang sunat kan. Program hari ini pun ya, hasil daripada infak tuan-tuan kan, mengimarahkan masjid, membuat program-program dakwah kan, ini adalah hasil daripada derma sedekah daripada orang ramai. Demikian juga zakat kan, zakat apabila di tak kiralah kita ni sebagai orang makan gaji ke kan, daripada zakat pendapatan kita ataupun zakat perniagaan kan, kita ni daripada zakat perniagaan kita keluarkan ni, kita nak puji jugalah ya kepada MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Banyak program yang dibuat yang misalnya dari sudut usahawan asnaf kan, bukan sekadar diberikan kepada asnaf secara one off, tetapi secara apa dia, produktif, bagi tempat perniagaan, bagi program latihan kepada usahawan asnaf, yang mana kalau kat luar tu mungkin ribuan ringgit nak pergi kursus ataupun latihan-latihan tersebut, yang mana daripada duit inilah hasilnya menjadi usahawan yang berjaya. Dan kitaran itu pun bermulalah, kitaran dia apa dia? Mereka ini jugalah boleh menggajikan orang lain, boleh membayar zakat dan sebagainya. Dan yang seterusnya ya, apabila kita ada pendapatan yang tinggi, maka kita ni ada boleh khiar, kita ada pilihan. Apa pilihan kita? Pilihan kita, kita boleh membeli keperluan kita dekat mana? Kedai-kedai orang Islam. Kita tahulah orang lain ni dia dah kaya dah, dah senang dah. Hak ni kita nak bantu, walaupun mungkin ada compang-camping dekat sana sini sikit, tetapi jihad kan, daripada perkataan jahadah, kita ni bersungguh-sungguh usaha. Kita kata kita nak sokong lah hak orang Muslim punya perniagaan. Mungkin mula-mula dia berniaga dekat tepi jalan, selepas tu dia mungkin boleh beli, dia boleh beli, bila untung dia boleh beli kedai kan, dia boleh beli kedai. Kalau yang kalau kedai runcit, dia boleh buka cawangan kan, macam DIY, bagaimana majunya perniagaan mereka. Jadi kalau kat situ, apabila kemajuan-kemajuan ini dirasai oleh peniaga-peniaga ni akibat disokong oleh orang Islam, maka mereka pun akan membuat kitaran yang samalah, kan? Cuma mungkin usaha-usaha ini dianggap kecil, tetapi inilah jihad kita. Walaupun dia dianggap sebagai kecil, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan niat yang baik, maka kita mengharapkan bahawa niat itu adalah sebagai ibadah. Dan dalam masa yang sama kita mengharapkan kepada kesan yang besar lah, kepada peniaga-peniaga khususnya apabila kita membantu mereka. Ini adalah ruang apa yang kita ada ni sebagai kita, kapasiti kita sebagai individu ya, untuk kita berjihad di dalam ekonomi ini. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Fad atas penjelasan sebentar tadi. Saya kira kita dah habis untuk pusingan pertama dan kita pergi pada pusingan kedua beserta pusingan penutup. Soalan untuk panel Prof. Dr. Azman. Prof sendiri sebagai seorang saya kata industri player ataupun pemain industri di industri perbankan dan kewangan Islam. Jadi apakah peranan institusi kewangan Islam ni, sama ada dia institusi komersial ataupun bukan komersial seperti pejabat zakat, dalam melaksanakan tuntutan jihad ekonomi ini? Terima kasih saudara pengerusi. Sebenarnya secara umum kewujudan institusi kewangan Islam itu sendiri merupakan salah satu jihad ekonomi. Ya, sebagaimana Dr. Sofian sebut, kita perlu memerangi riba, dan kewujudan institusi kewangan Islam itu merupakan alternatif kepada riba. Dan ia bukan perkara yang mudah. Ia perlukan pada perancangan, perlu kepada usaha, kepakaran, dan melibatkan banyak pihak, pakar undang-undang, pakar ekonomi, pakar kewangan, duduk bersama. Dan mereka di Malaysia ni kita keluar usaha awal-awal dahulu, 80-an dahulu, kita Akta Perbankan Islam, kemudian kita akta, kita ada IFSA, kita ada Akta Takaful. Ini adalah usaha-usaha mereka yang terdahulu, yang merupakan usaha yang murni, yang mana ia telah memberi impak yang sangat positif. Bahawa ini saya berada di Uzbekistan, belum ada satu pun lesen kepada bank Islam ataupun takaful. Jadi mereka sangat berminat untuk memperkenalkan kewangan Islam di sana, dan ramai pelajar daripada sana juga datang ke Malaysia. Dan ia melibatkan sektor pendidikan juga, bukan senang. Antara soalan yang ditanyakan kepada saya masa saya berada di Uzbekistan ini, macam mana nak membangunkan takaful. Jadi melibatkan ekosistem yang banyak. Ekosistem maknanya dalam konteks sekarang ni, even pajak gadai, kita ada pajak gadai Islam, ia perlu kepada perlindungan. Perlindungan tu nak ambil dekat mana? Dekat takaful. Sebagaimana Dr. Sofian beritahu, kadang-kadang kita nampak benda tu remeh, perlindungan barang-barang yang digadai. Jadi kita kena ambil takaful. Jadi Bank Islam memberikan pembiayaan kepada orang ramai, MRTT, perlu juga perlindungan kalau berlaku kematian kepada pelanggan. Jadi perlindungan daripada mana? Dia saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian aset yang diambil itu, takaful mengumpulkan dana daripada orang ramai, mereka nak melabur di mana? Perlu melabur dekat dengan instrumen yang patut syariah, sukuk. Jadi perlu kepada pasaran modal. Sebagaimana Dr. Sofian dan Dr. Fatwa sebut tadi, melibatkan tempat kita nak invest tu, sama ada equity, kita nak beli saham, saham yang patut syariah. Ia merupakan bagi saya satu jihad yang merupakan sesuatu yang sangat murni dan memberi peluang pekerjaan kepada ramai orang Islam. Pada masa yang sama, kita berjaya membebaskan diri kita daripada riba. Walaupun usaha daripada semasa ke semasa sekarang ini cuba usaha untuk menerapkan nilai-nilai maqasid, tetapi pada masa yang sama kewujudan muamalat, bukan saja fenomena ini berlaku di Malaysia, bahkan di Timur Tengah semakin berkembang daripada semasa ke semasa. Sektor kewangan Islam, permintaan sama ada usaha daripada pemerintah, kalau kita di Malaysia ini apa ni top bottom daripada kerajaan daripada pemerintah pada waktu itu, dan di timur tengah kebanyakan daripada masyarakat, daripada orang ramai meminta supaya apa ni perbankan mereka itu dilakukan dengan cara yang patuh syariah. Jadi ini memberi peluang banyak kepada orang Islam, anak-anak orang Islam untuk terlibat dalam bidang kewangan Islam. Jadi kita membekalkan tenaga bukan saja di Malaysia, bahkan ada yang bekerja di luar negara orang Malaysia kerana kebolehan dan kemahiran mereka dalam bidang kewangan Islam. Dan pada masa sama juga ada bidang-bidang yang sangat teknikal macam actuary dalam bidang takaful itu tak ramai dalam industri, walaupun kita ada banyak lebih kurang 14 syarikat takaful di Malaysia. Tak ramai bidang actuary itu, kebanyakan masih lagi kita bergantung kepada non-Muslim. Sehingga ada untuk kiraan zakat pun Dr. Sekian sebut tadi, ada satu takaful tu sampai 30 juta dia bayar zakat. Jadi nak kira zakat itu kadang-kadang kita bergantung kepada actuary yang bukan Muslim. Dan sebenarnya ini adalah satu cabaran kepada kita supaya menerokai bidang-bidang teknikal. Sebab actuary ini bidang matematik, kena smart, kena hebat matematik. Cara kira dia tu kena seorang yang hebat lah, kena dilatih daripada kecil lagi untuk menguasai bidang tersebut. Jadi balik pada persoalan sumbangan yang dibuat oleh Institusi Kewangan Islam, memang ia memberi, sebenarnya dia telah membuka laluan yang merupakan satu yang baru dan diiktiraf, maknanya Muslim dan Muslim juga mengiktiraf ini adalah satu produk yang mana banyak kita kerajaan ataupun Malaysia telah ke depan. Banyak inisiatif yang dibuat oleh mereka yang terdahulu menyebabkan kita ke depan dalam bidang ini dan telah memberi ruang yang banyak. Kemudian usaha yang seterusnya adalah tentang memperkasakan governance. Ini juga satu yang syariah governance framework. Kemudian yang terbaru dipanggil SGPD. Ini semua adalah untuk memastikan pelaksanaan transaksi itu patuh syariah, supaya situasi mukhalafah ataupun SNC syariah non compliance event itu dapat dikurangkan. Daripada semasa ke semasa diusahakan bank negara mempusahakan value based financing. Dia bukan sekadar untuk memberi pembiayaan, bahkan dia cuba minta bank-bank ini untuk memberi menambah nilai dari segi perkhidmatan mereka. Jadi banyak sekali melibatkan aktiviti dengan social finance. Social finance ini banyak mereka membantu membangunkan entrepreneur ataupun asnaf prono. Mereka panggil asnaf prono, mereka yang golongan asnaf diberi peluang untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan ia banyak juga melibatkan kerjasama dengan pusat-pusat zakat, dan ia bukan senang. Persoalan tadi, adakah di sana jihad untuk meningkatkan ekonomi? Memang ada. Tetapi kadang-kadang sikap kita, sebahagian daripada kita, dia masih lagi ditakut yang lama. Dia rasa dia berhak mendapat bantuan zakat. Jadi dapat bantuan zakat, dia tak buat apa-apa pun. Dia dapat bantuan dapat bot, dapat mesin bot. Lepas tu dia mari, dia beritahu mesin bot dia hilang, tenggelam dalam laut. Dia boleh balik. Kalau tenggelam dalam laut. Kan? Contoh sikap. Bagi bantuan untuk pertanian, dia buat separuh jalan. Ini semua adalah sikap yang mana kadang-kadang kita dari segi aspek survival itu jauh. Sebab kita biasa senang. Berbanding dengan tenaga-tenaga boroh daripada Bangladesh, daripada Indonesia, jadi Pakistan, mereka ini biasa dengan susah. Jadi mereka level survival itu lebih tinggi. Mereka berusaha menjaga kerja mereka dan sentiasa upskill, tambah kemahiran mereka, dan mereka jaga harta perolehan daripada semasa ke semasa. Jadi di kalangan kita pun ada yang berjaya, tetapi kita kalau boleh nak tambah lagi usaha-usaha yang dibuat ini untuk menambahkan lagi orang Islam dapat mengeluarkan diri mereka daripada kepompong kemiskinan, daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Kita kena ingat bahawa membayar zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan sentiasa disebut wa aqimus solah wa atuz zakah. Disertakan, bukan saja kita sembahyang, kita kena tunaikan zakat. Dan dalam ibadat kita, dalam rukun Islam yang lima itu, ada ibadat yang melibatkan harta benda saja, iaitu zakat. ada ibadat yang melibatkan gabungan antara physical performance. Kita physical performance sembahyang, puasa, haji yang menggabungkan itu climax yang paling tinggi, liman istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu, yang menggabungkan ibadat badan, ya, ibadat fizikal tubuh badan kita dan juga kewangan. Kalau kita tak mampu kewangan, kita tidak diwajibkan melakukan ibadat haji. Tapi ada yang sedih juga di kalangan masyarakat kita ini, ada yang apa ni, setengah-setengah tempat itu mereka, sebab mereka faham kalau barang apa ni, pakai barang kemah, kalau dipakai tak kena zakat. Jadi mereka sengaja memakai barang kemah tu, sebab apa? Pakai tunjuk. Dia kata bukan nak menunjuk supaya tak kena zakat. Jadi mentaliti tak kena zakat itu adalah mentaliti yang bagi saya tak apa-apa betul lah. Ada juga setengah tu dia datang ke pusat zakat, dia kira, dia kata cuba kira berapa nilai emas saya ni, kira-kira tak sampai nisab. Dia kata alhamdulillah tak payah bayar zakat. Sepatutnya oh aku ni aku silap dah, aku tak boleh perform, tak boleh laksanakan apa ni rukun zakat Islam yang ketiga, ha. Apa ni yang keempat lepas pada puasa, zakat. Apa ni kita kenapa aku tak boleh, aku tak mampu. Dalam konteks sekarang ni kita lagi menarik ialah kita dapat rebate. Kalau apa ni LHDN, kalau kita bayar zakat kita dapat rebate. Ini juga sebenarnya bagi saya peluang. Sebab kita kena bayar juga tax, income tax. Jadi kalau sebenarnya kalau orang tak ambil peluang ini rugilah. Sebab kita paling kurang dapat bersihkan diri kita, mungkin daripada saving kita. Kita kena ingat apa ni, zakat itu dikenakan bukan atas gaji itu saja, saving kita, barang kemah kita, walaupun ada khilaf lah barang kemah, sebab saya sebut tadi ada yang kata barang kemah yang disimpan tu kena zakat, yang dipakai tak kena zakat. Tetapi secara umumnya kita keluar daripada khilaf, maknanya kalau kita bayar kita apa ni, daripada kita bayar cukai, lebih baik kita bayar zakat. Kita niat kita bayar zakat harta benda kita, sebenarnya kita dapat apa ni, melaksanakan yang pertama ibadat zakat, yang kedua kita dapat apa ni, of course atas dunia ni ribik, dan seterusnya kita dapat melepaskan. Kalau kita tak sedar, mungkin antara saving kita, duit kita tu kita tak sedar sudah apa ni, kita tak sedar, tak pernah kira. Jadi kita orang Islam ni kena smart. Dan sebenarnya kita kena smart, kena pandai matematik untuk kiraan kita sendiri pun. Jadi financial planning ataupun pengurusan pengkewangan sebelum melibatkan orang lain atas kita sendiri. Baru ni seorang syekh profesor di Umur Qura beritahu saya, dia kata saya pergi sebelum Ramadan sempat ziarah dia kata dia buat semua dah. Dia panggil lawyer, dia kata harta dia urus satu-satu. Saya tanya kenapa bersungguh sangat, beria sangat. Dia kata ayah aku mati, aku tak tahu hutang dia banyak mana, harta banyak mana. Bapa mertua aku mati, tak tahu hutang dia, harta dia banyak mana. Jadi aku tak nak benda yang sama. Tapi saya sangat kagum dengan inisiatif dia, usaha dia tu nak biar betul-betul clear. Kita nak pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah settle dari segi pengurusan kewangan. Jadi biar orang tahu hutang kita banyak mana, kalau ada harta, harga kita banyak mana, kita nak salurkan untuk wakaf banyak mana, kita apa ni nak agihkan, nak jadikan faraid ataupun kita nak agihkan apa ni kepada badan-badan kebajikan, kepada anak kita banyak mana. Jadi benda itu perlu kita sebenarnya antara perkara yang perlu kita prioritikan, dan ini juga salah satu daripada pengurusan ekonomi dan perkara jihad melawan nafsu. Tak boleh kita kata lepas ni anak-anak aku fikirlah. Kadang-kadang harta wakaf kita pemegang amanah, kita kata orang yang hidup fikirlah. Orang yang hidup tak tahu, tak ada data, tak ada maklumat, susah. Dia kata biar orang lain fikir. dia kata saya dah urus zakat ni, biar orang lain fikir. Bukan, tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Kita kena buat. Saya nasihatkan diri saya sendirilah dan apa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita kena smart dalam apa ni financial planning, dan apa ni kita kena berusaha yang terbaik untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta benda kita itu boleh menjadi penyelamat kita. Dengan sedekah-sedekah itu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu, insyaallah. Okey, baik. Terima kasih Prof. Dr. Azman. Jadi kita fahamlah penubuhan institusi kewangan Islam itu sendiri untuk memenuhi tuntutan jihad ekonomi, dan kita sebagai individu kita perlu supportlah kepada usaha murni ini supaya kita pun terlibat dalam melaksanakan tuntutan jihad ekonomi tersebut. So tadi kita dah lihat peranan institusi kewangan Islam dalam melaksanakan jihad ekonomi. Jadi soalan saya kepada Dr. Sufian, di mana pula peranan kerajaan? Sebab bila kita sebut ekonomi, tak boleh tak, bukan kita kena relate dengan kerajaan, sebab kerajaan berperanan besar dalam mengurus sesuatu ekonomi negara kita. Jadi di mana peranan kerajaan di Malaysia dalam melaksanakan tuntutan jihad ekonomi ini, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peranan kerajaan ini dikenakan pada objektif pengurusan ekonomi lah. Dalam surah Quraisy disebutkan li'ila fi Quraisy an ila fi mirhlatash shita'i was-sayf falyabudu rabbah dal-bait alladhi at'amahum min ju' wa amadahum min khauf. At'amahum min ju' wa amadahum min khauf adalah objektif kepada sebuah kejayaan bagi ekonomi Islam, iaitu kena jaga masyarakat daripada kelaparan dan kena jaga masyarakat daripada ketakutan. Zaman sekarang ni orang panggil security, kan? Menjaga security makanan, menjaga masyarakat daripada takut dengan apa, bencana alam dan seumpamanya. Itu peranan kerajaan. Pada zaman Nabi SAW, ada tiga poin penting yang saya nak ulas tentang secara ringkas. Nabi SAW apabila dia sampai ke Madinah, apa yang Nabi bina ialah Nabi membetulkan pasaran supaya pasaran tidak dikuasai oleh mana-mana pihak. Nabi larang ba'il hadir lil badi. Nabi melarang orang buat jual apa, jadi orang tengah yang cekik darah. Kita panggil pelintah apa, lintah darah kan, cekik darah orang tengah kan. Nabi larang orang tengah yang cekik darah. Orang tengah yang bagus tak apalah kan. Nabi larang orang tengah dalam bisnes. Sebab apa? Sebab supaya sumber masyarakat, sumber ekonomi itu di kekayaan boleh dikongsi, semua orang boleh berniaga. Nabi larang talaqi al-jalab. Talaqi al-jalab ni perbuatan menyekat masyarakat kampung datang ke bandar untuk menjual. Jadi barangan ni, sumber-sumber barangan ni banyak. Pengimport-pengimport barangan ni banyak. Nabi tak nak satu syarikat aja yang import barangan. Nabi nak semua masyarakat daripada kampung semua pergi ke bandar boleh menawarkan barangan supaya barangan menjadi murah, kan? Jadi apabila barang murah maka dia dinikmati oleh masyarakat daripada B40 ke apa semualah, kan? Jadi Nabi juga pada masa yang sama mengharapkan ihtikar, iaitu sorok barang. Iaitu salah satu bentuk manipulasi terhadap pasaran supaya harga pasaran itu naik, kan? Zaman sekarang ni orang panggil monopoli lah, kan? Apabila Nabi memperbetulkan pasaran, maka ketika itulah pasaran naik dengan cara yang betul. Nabi melarang rish, penipuan dalam pasaran, kan? Melarang penipuan. Nabi sendiri buat semak di pasaran. Nabi cek di pasar, ada orang menipu. Nabi kata man ghasya falaysa minna, sesiapa yang menipu dia bukan daripada kalangan aku. Nabi membuat pemeriksaan di pasaran supaya pasaran itu berlaku dengan betul. Sebab itu pada zaman Nabi SAW tidak ada yang kita panggil polisi harga ni, kan? Sahabat Nabi kata barang naik, tolong letakkan harga siling. Nabi kata tak, kan. Da'un nas yarzuku ba'duhum ba'da, biarlah masyarakat saling memberi rezeki sama mereka. Nabi tak nak, sebab barang naik pada zaman Nabi tak boleh dielakkan, tapi sebab Nabi dah kontrol semua bentuk sistem dalam pasaran, kan? Daripada manipulasi. Setelah itu dalam bentuk fiskal pula, dalam bentuk fiskal itu iaitu zakat, yang mana kita tahu pada hari ini zakat, sebelum pakar-pakar ekonomi macam David Ricardo ke, kan, ataupun siapa lagi, John Stuart Mill cerita tentang economic redistribution. Nabi dah sebut dah 1400 tahun yang dulu, sewaktu Nabi memutuskan Mu'az ke Yaman untuk kutip zakat. Nabi kata apa? Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nabi menggunakan perkataan yang very specific, iaitu perkataan turaddu ila fuqaraihim, memulangkan kekayaan itu kepada orang miskin. Ambil daripada orang kaya, pulangkan kepada orang miskin. Sebab itu pakar-pakar ekonomi sekarang guna economic redistribution, kan? Pengagihan semula kekayaan. Lafaz perkataan itu perkataan Nabi yang guna dululah, kan? Economic redistribution tu daripada hadis tadi, kan? Hadis yang Nabi utuskan Mu'az supaya kutip zakat. Sebab itu kalau kita nak bayar zakat, lebih baik bayar kepada majlis agama lah. Sebab dengan law of the last number, dengan duit yang banyak, kita boleh buat banyak projek. Dan tu'khadhu ilal aghniya wa turaddu ilal fuqara. Ambil duit orang kaya, bagi kepada orang miskin. Dalam proses, Dr. Fakullah sebut tentang KDNK, GDP pada hari ini, kan? Bagaimana kalau kita nak naikkan GDP, nak naikkan KDNK, bagaimana? Cara yang paling cepat ialah, Nabi dah ajar dalam sistem ekonomi Islam itu, memberikan, mengagihkan kekayaan kepada orang miskin, mengurangkan jurang kekayaan. Kalau siapa-siapa belajar ekonomi asas lah, dia akan tahu dalam ekonomi dia ada dipanggil MPC, marginal propensity to consume, kan? Iaitu kecenderungan untuk guna. Dalam masyarakat dipanggil al-mail hadil istihlak. Macam ni lah, orang kaya, orang kaya makan kopi, minum kopi tu RM20 biasa kan, tak rasa apa-apa. Orang miskin RM20 tu apa yang dia boleh buat? Macam-macam kan. Sebab tu orang kaya ambil 2.5% daripada dia, tak rasa apa. Dapat 2.5% kepada orang miskin besar kan. Begitu juga dengan MPC dalam ekonomi, dia panggil economic multiplier. Apabila kerajaan guna duit, dia panggil dalam ekonomi, dia panggil transfer payment. Ambil duit daripada orang kaya macam cukai ke zakat, transfer kepada orang miskin yang mana MPC dia tinggi, sangat-sangat tinggi kan. Maka ini menjadikan dia panggil multiplier kepada GDP. GDP lebih berkembang cepat. Sebab orang miskin dia banyak guna ekonomi untuk membeli barang-barangan yang menjadi asas dalam masyarakat. Dan ini mengembangkan GDP dengan kadar yang lebih cepat. Jadi apabila kerajaan, kalau dalam kerajaan, sebab itu kerajaan hari ini kita alhamdulillah lah, kerajaan ada bantuan kepada orang miskin kan. Zakat bantu banyak orang miskin. Supaya apa? Supaya jurang kekayaan itu bukan sekadar kita nak kurangkan jurang kekayaan atau kaya dan miskin, kita juga nak meningkatkan kadar GDP secara lebih cepat melalui economic multiplier dengan transfer duit daripada orang kaya kepada orang miskin. Dan itu bukan sekadar peranan kerajaan. Dan saya nak sudahkan pada hari ini, bukan sekadar peranan kerajaan. Kita juga perlu muhasabah diri kan. Sama ada kita banyak guna kekayaan, kalau kita ada duit kepada kemewahan kita kan, kita lebih baik banyak berikan kepada orang miskin. Sebab itu lebih mempercepatkan perkembangan ekonomi. Kalau ekonomi negara nak menguncup kan, kita perasan kerajaan akan tabur duit kepada masyarakat supaya dia boost ekonomi. Jadi kitalah peranannya untuk memastikan ekonomi ini berkembang. Kita kena pastikan perbelanjaan sama ada kerajaan ataupun diri sendiri diuruskan dengan lebih optimum lah kan. Nak belanja, nak suka-suka sikit ada masalah, tapi jangan membazir. Sebab itu peranan syariah ialah memperbetulkan perbelanjaan, tarsyid al-infaq kan, memperbetulkan bagaimana kita berbelanja. Syariah Islam dia nak elakkan duit simpan banyak, dia tak boleh kan. Dia kena belanja, belanja, belanja kan. Cuma cara belanja itu Islam tetapkan, tak boleh guna untuk yang haram, tak boleh membazir kan. Supaya ini dapat meningkatkan ekonomi, dan ini perlu dikawal oleh kerajaan. Dan kita alhamdulillah kerajaan pada hari ini nampak komited lah untuk memberi komitmen mereka untuk kepada orang-orang miskin ini, melalui sama ada melalui bantuan sara hidup kan. Itu pun bagus untuk perkembangan ekonomi, ataupun melalui zakat lah. Banyak zakat kita pada hari ini diberikan kepada orang miskin. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Sufian atas ulasan berkenaan dengan peranan kerajaan. Jadi kita dah jelas peranan kerajaan dalam melakukan tuntutan jihad ekonomi tersebut. Jadi soalan terakhir kepada panel kita yang ketiga, Dr. Fad. Kalau kita tengok pada sekarang ni ada isu-isu seperti yang Dr. Sufian sebut tadi berkaitan dengan isu boikot, dan kita lihat kempen ataupun gerakan memboikot bisnes-bisnes yang terlibat dengan company kita kata terlibat dengan Israel itu hampir berjaya. Ada company-company yang sudah tutup. Jadi persoalan dia, berdasarkan situasi tersebut, adakah tindakan tersebut itu selari dengan ajaran Islam, selari dengan konsep jihad ekonomi yang kita bahaskan tadi, dan apakah sikap orang Islam terhadap perkara boikot dan boikot ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, apabila kita ialah memperkatakan berkenaan dengan isu boikot ni, dia adalah isu yang agak kontroversi kan, panas apabila membincangkan perkara tersebut, kerana macam-macam lah perspektif berkenaan dengan perkara tersebut. Hatta Dr. Sufian kata sampai membuang pasir ataupun meletak pasir dekat periuk nasi orang Islam sendiri. Jadi maka dalam hal tersebut kita perlu berhati-hatilah, perlu tabayyun. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa faktor ekonomi yang maju itu menyebabkan ada negara-negara yang mendapat ialah harta pendapatan yang banyak, maka dengan pendapatan tersebut dia boleh beli senjata dan sebagainya untuk membantai orang Islam. Itu hakikat dah. Kenapa mereka boleh membantai orang Islam, membuli orang Islam? Sebab mereka ada kekayaan tersebut. Dan kekayaan tu dapat daripada mana? Itu tadilah. Daripada sumber pendapatan negara mereka ini, daripada produk yang mereka jual. Sebab tu negara haram tersebut antara sumber pendapatan dia yang terbesar apa dia? Teknologi. Kan, sehingga 50% lebih itulah yang disalurkan apabila mereka buat model-model yang banyak teknologi ni, mereka jual sampai negara orang Islam pun consume, maka menyebabkan mereka pendapatan yang banyaklah dekat negara mereka. Maka itu secara logiknya itulah yang menyebabkan pendapatan yang banyaklah kepada negara mereka ini. Maka dengan hal tersebut, ya, apabila tahun 1945 dulu kan, apabila ada gagasan untuk boikot daripada negara-negara umat Islam pada waktu itu kan, memboikot apa sahaja produk daripada negara haram tersebut, tak boleh dibawa masuk. Masa tu memang waktu tu negara haram Israel tersebut dia rasa dibuli, angkat isu dia dekat PBB, merajuk minta tolong, minta bantuan daripada negara-negara lain apa semua sekali. Pada waktu tu lah, waktu tu umat Islam masih lagi kuat pada waktu tersebut. Tetapi ya, lama kelamaan dia dah pegang sana sini dan sebagainya, maka menyebabkan umat Islam semakin lemah dan mereka menguasai ekonomi tersebut. Jadi atas kapasiti kita ini untuk berjihad, ialah sebagaimana kita nak berjihad yang sebenar tu, itu bukanlah taklifan kepada kita. Itu bagi penduduk Palestin tersebut, mereka berjihad, qital. Namun dari sudut kita ni, bagaimana untuk kita berjihad? Antara yang kita yang kita boleh buat adalah jihad dalam bentuk ya, kita boleh membantu secara tak langsung untuk mengurangkan impak mereka ini. Kan, apabila mereka boleh dapat sumber pendapatan tersebut, kita pun tak membelilah daripada depa ni. Dan boikot ini adalah perkara yang normal lah. Kan, macam kita ni ada 5-6 kedai makan yang kita nak pergi makan kan waktu tengah hari. Kita pun pergi kedai Pak Abu, kita tak pergi kedai Pak Ali. Sebab apa? Sebab kedai Pak Abu mungkin lebih sedap dan sebagainya. Namun kalau ada alasan yang tertentu, kan ada faktor tertentu, justifikasi tertentu, maka apatah lagi lah ya, kalau ada faktor-faktor tertentu. Kan kita misalnya Sahibu Samahah, kan apabila bagi contoh dalam isu ni ya, apabila kita beratur dekat kedai nasi lemak, kan kita beratur-beratur, tiba-tiba hak tokin nasi lemak tu dia pukul budak yang minta derma ni. Kita pun kata tak apalah, yang penting aku dapat beli nasi lemak dah. Dia kena pukul ke apa ke, itu lantak dia lah. Jadi apabila kita tanya balik perasaan kita ni, adakah kita boleh nak membiarkan hak orang buat kezaliman macam tu sehingga kita sokong, kita beli juga dekat tempat dia? Ataupun orang tu mencaci maki mak kita, kan, mak ayah kita, maka adakah kita akan pergi beli dekat kedai dia? Ya sudah pastilah perkara tersebut kita akan protes, kita tak mau pergi dekat kedai dia. Maka apatah lagi lah kalau dia melibatkan mudarat yang besar sehingga membunuh dan menghalau satu-satu penduduk dekat negara dia, itu lebih besar lagi lah dia punya mudarat, kezaliman yang dilakukan. Maka dalam hal tersebut, antara jalan yang kita boleh buat adalah boikot. Kita jangan beli apa-apa sahaja daripada produk dia. Dan kita perlu tabayun lah, kan, mengenal pasti betul-betul hak mana produk dia. Macam tadi kata bank riba, confirm dah, kan, berapa banyak bank antarabangsa daripada riba, dan riba itu mendatangkan keuntungan bilion ringgit. Kan, bilion. Ini bukan kita cakap berkenaan dengan nasi lemak lah. Itu pun orang Islam tak boleh nak lepaskan diri lagi daripada perkara tersebut. Apatah lagi hak kecil-kecil ni. Baik tuan-tuan, apabila kita bercakap dari sudut kacamata Islam, memang dari sudut asasnya kita berinteraksi dengan non-Muslim. Kan, hatta kepada Muslim sendiri, kepada non-Muslim lah, terutamanya. Ya, transaksi tersebut mubah, kan, tak ada masalah. Itu yang kita pegang daripada awal lagi, kan. Ini sebagaimana dalam sirah, dalam sunnah Nabi SAW, tak ada masalah transaksi tersebut. Namun apabila perbuatan tersebut ataupun transaksi tersebut boleh membawa kepada perkara yang diharamkan, maka dekat situ adanya perbahasan, kan. Sebab tu dalam usul fiqh, kan, membicarakan berkenaan dengan dalil sadu zari'ah, kan, menutup pintu-pintu kerosakan. Sebab tu para ulama bincang hukum jual anggur kepada penjual arak, kan. Jual anggur tu tak ada masalah, apalah buah, kan. Tetapi dijual kepada pembuat arak. Menjual senjata kepada perompak, kan. Menjual makanan pada orang yang berpuasa pada pukul 10 pagi, kan, tak ada masalah jual makanan. Tetapi ada implikasinya dekat situ. Itu dari sudut perbahasan fiqh, kan. Dalam maqasid syariah, Al-Imam Asy-Syatibi bagi tahu apa dia? An-nazar ilal ma'al mu'tabarun syara'iyyun. Melihat kepada implikasi ini diambil kira di dalam syarak. Banyak contoh Nabi SAW melihat kepada implikasi-implikasi ini. Maka dalam hal ini, pada asalnya mubah perkara tersebut. Nak sangat, kan, beli produk-produk yang ada, sama ada secara langsung ataupun tak langsung menyumbang kepada negara haram tersebut. Produk yang berkualiti lah, macam-macam lah, kan. Kerana dengan kualiti tersebut, tak apalah, beli pun mubah, kan. Tetapi kita perlu lihat balik, kalau implikasinya menyumbang, maka para ulama menghukumkan transaksi tersebut adalah transaksi yang dilarang. Jadi hal ini yang perlu kita lihat balik, sama ada perbuatan-perbuatan kita ini boleh menyumbang, terutamanya menyumbang dari sudut membawa kezaliman kepada orang lain, walaupun perkara itu pada asalnya adalah kita lihat sebagai mubah. Tetapi kalau kita buat homework lagi, kita tengok lagi, kalau kita punya sumbangan-sumbangan kita itu membolehkan kezaliman kepada orang lain, kata Al-Allamah Al-Marhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, transaksi itu adalah diharamkan. Jadi itu yang kita perlu berhati-hatilah dalam masalah ini. Dan kalau boleh, kita pun kalau nak membeli ataupun kita menyumbang kepada ekonomi yang tidak menyumbang kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kezaliman, apa sahaja peringkat sekalipun di dalam kehidupan kita ini. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Fad atas kupasan berkenaan dengan isu boikot tadi. Jadi banyak benda yang kita dah bincang, banyak benda input kita dapat, dan saya harap moga dia bermanfaat pada diri saya dan pada tuan-tuan dan perempuan semua, supaya kita dapat praktikkan dalam kehidupan harian kita. Jadi saya kira masa-masa sangat mencemburui kita, maka saya nak kembalikan majlis kepada pengacara majlis. Silakan.